Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Mukminun, jamaah salat isya rahimakumullah. Satu hal yang harus selalu diingat dan tidak boleh kita lupakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mensia-siakan hambanya. Ini sebuah prinsip. Prinsip dan pegangan hidup bagi siapapun. Dan siapapun yang mempunyai prinsip seperti ini, dia pasti sukses. Suksesnya tidak terbatas di dunia saja. Sukses itu akan dia bawa sampai ke akhirat nanti. Karena sebagai umat Islam, kita meyakini, seyakin-yakinnya bahwa akhirat itu memang ada. Tercantum di dalam rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan adanya hari akhir, akhirat, kiamat, dengan semua peristiwa yang terjadi di sana. Perhitungan amal, ditimbang, mendapatkan balasan, surga dan neraka. Di sana adalah kampung abadi yang kekal selama-lamanya. Itu termasuk di dalam rukun iman yang sejak kecil, alhamdulillah, kita sudah dikenalkan, ditanamkan secara kuat sebagai akidah umat Islam. Walaupun di akhir-akhir ini semakin banyak pemikiran yang muncul, bukan hanya di luar kalangan umat Islam, bahkan muncul di tengah-tengah umat Islam sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, melunturkan keyakinan kita tentang adanya akhirat. Kita sadari maupun tidak, nilai keimanan kita tentang hari akhir berkurang dan melemah. Itu terbukti dengan sekian banyak indikator. Indikator yang terkuat adalah ketika kita tidak semangat dan kurang serius untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir tersebut. Itu sudah indikator betapa kita ada sekian banyak upaya, kita dijauhkan dari hari akhirat. Nah. Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi prinsip yang saya sebutkan di depan tadi itu prinsip yang sangat agung sekali. Prinsip yang banyak manfaatnya. Yaitu ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan hambanya. Hambanya. Siapa? Hambanya. Siapa hambanya? Yang dimaksud dalam pernyataan ini, yang dimaksud adalah setiap orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang siap untuk tunduk, taat, patuh seutuhnya, sepenuhnya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau pernyataan yang singkat tadi kita perluas sedikit, dengan beberapa kalimat penjabarannya akan berbunyi seperti ini. Setiap orang yang tunduk, taat, patuh dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah sepenuhnya, seutuhnya, tidak akan disia-siakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud tidak disia-siakan itu apa? Maksudnya orang tadi akan dijaga, dilindungi, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disia-siakan Allah maksudnya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin hidup dan matinya. Serta hidupnya nanti setelah kematiannya. Dijamin sukses dan bahagia. Itu yang dimaksud Allah tidak akan mensia-siakannya. Sehingga kalau diulang lagi dengan penjabaran yang lebih, kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Setiap orang yang tunduk, taat, patuh dengan semua aturan yang ditetapkan Allah, dengan ketundukan yang sempurna, seutuhnya, sepenuhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang tersebut akan sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat. Allah akan jaga dia dari segala sesuatu yang bisa merugikan serta mengakibatkan dia celaka. Allah akan berikan dan curahkan untuknya sekian dan semua bentuk kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun untuk sampai pada tingkatan yang seperti ini tidak semudah dan sesingkat yang kita inginkan. Dia perlu proses yang panjang. Karena panjangnya proses ini, tidak semua orang kemudian mau bersabar untuk mengikuti proses sampai dia mencapai derajat dan tingkatan seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk semakin mendorong serta membuktikan dan menguatkan kita supaya mempunyai semangat dan keinginan untuk mencapai tingkatan tadi, maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan untuk kita sekian banyak cerita, terutama para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka yang telah mencapai tingkatan ini. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya yang mulia juga menceritakan untuk kita sekian banyak orang yang sudah mencapai tingkatan tersebut. Sehingga prinsip tadi bukan prinsip yang dibuat-buat, tetapi memang nyata, ada dan nyata manfaatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah masjid al-mu'minun rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang pernah memperoleh kesempatan untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Tetapi yang secara khusus ingin saya sampaikan dan saya sebut di sini adalah kota Mekah. Siapapun yang sudah tiba di sana, kalau dia mau membayangkan kondisi dan situasi Mekah ribuan tahun sebelumnya, bukan melihat situasi dan kondisi Mekah saat ini yang sudah lengkap dengan berbagai macam sarana, prasarana, fasilitas, tetapi wilayah Mekah, negeri tersebut ribuan tahun yang lalu. Walaupun secara umum apa yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu juga masih terlihat sampai sekarang, seperti cuaca dan iklimnya, panas, kering, gersan. Pepohonannya jarang, tetumbuhannya pun demikian. Yang namanya hijau-hijau susah kita dapatkan di sana. Jangankan ribuan tahun yang lalu, hari-hari ini pun kita masih sulit untuk menemukan sebuah tempat yang dalam area cukup luas hijau, sejuk, segar. Kota Mekah, di Mekah itu sendiri, sekeliling dan sekitarnya, atau tepatnya tanah suci, artinya wilayah yang memang dikatakan di dalam batas area Al-Haram, tanah suci. Sampai sekarang kan masih gunung-gunung batu, padang pasir, padang batu, sepi. Yang ramai ya cuma di Masjidil Haram dan sekitarnya. Tapi agak jauh sedikit, 3 kilo, 4 kilo dari Masjidil Haram sudah. Gunung semua, batu. Mungkin yang cuma sekedar melintas akan menyimpulkan tidak ada kehidupan di sana. Itu sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu coba bayangkan kondisi negeri Mekah ribuan tahun yang lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membawa istri dan anaknya dari negeri Syam dibawa ke negeri Mekah. Coba kita berusaha membayangkan bahwa saat itu tentu sepi, nyenyak. Betul-betul tidak ada kehidupan di sana. Tapi itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah azza wa jal. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istrinya Hajar alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam dibawa dari negeri Syam yang jaraknya ribuan kilometer. Negeri Syam kalau sekarang ini ya meliputi Yordania, Suria, Lebanon, Palestina dan wilayah sekitarnya itu negeri Syam. Dari sana Allahu Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim membawa anak istrinya ke wilayah Mekah. Dibawa. Perintah Allah selanjutnya apa? Perintah Allah selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam diminta untuk meninggalkan anak istrinya di sana. Sementara Nabi Ibrahim pulang kembali ke negeri Syam. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita sedikit mampu membayangkan lah. Ya. Mampu membayangkan. Mekah waktu itu yang belum mempunyai nama Mekah. Belum. Hanya biwadin ghairi dzi zar'in. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Biwadin, wadin itu lembah. Ghairi dzi zar'in. Tanpa ada pohon dan tetumbuhan yang hidup di sana. Kalau kita perhatikan memang kota Mekah itu artinya di area Masjidil Haram dan sekitarnya itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Lembah. Wadi kalau dalam bahasa Arabnya, wadi. Nah. Disitulah daerah yang mempertemukan aliran-aliran air hujan ketika musim hujan datang. Air pasti mengalir di situ. Sampai beberapa tahun yang lalu Mekah mengalami banjir. Beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi pompa-pompa air sudah disiapkan. Sehingga ketika musim hujan sudah tidak lagi ada air menggenang di dalam Masjidil Haram yang menenggelamkan Ka'bah. Zaman dulu biasa. Kalau musim hujan air itu turun sampai Ka'bah tenggelam. sudah sering kejadian seperti itu. Jadi suasana waktu itu sepi. Tidak ada orang. Tidak ada manusia. Gak ada pohon, gak ada tumbuhan. Gak ada makanan, gak ada air. Tidak ada air. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi di depan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah mengulang beberapa kali bahwa siapapun orangnya yang tunduk, taat, patuh dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, tunduk dengan perintah Allah sehingga dia laksanakan, dia tunduk dengan larangan Allah sehingga dia tinggalkan, ketundukan itu sifatnya utuh, penuh, sempurna, tanpa ada sedikit pun keraguan. Pasti, dan itu jaminan dari Allah, pasti Allah akan melindungi, membela, menolong, menjauhkan dia dari sekian banyak bahaya. Allah akan curahkan untuknya sekian banyak kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu prinsip. Jangan mau digoyang. Prinsip yang harus diingat. Artinya, apapun perintah Allah, laksanakan. Apapun larangan Allah, tinggalkan. Seperti itu juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Semacam itu juga larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mempunyai prinsip dan keyakinan seperti ini, tawakal penuh. Jadi dia bergantung, berserah diri penuh kepada Allah subhanahu. Allah tidak akan sia-siakan dia. Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan jauh dari negeri Syam sampai ke Mekah. Anak istrinya gak tahu dengan tujuan apa. Karena itu diajak suaminya berangkat. Perjalanannya panjang, ribuan kilometer. Di sebuah negeri yang asing, yang tidak pernah diinjakkan sebelumnya. Belum pernah ke sana, baru sekali itu. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai di sana, anak istrinya ditinggalkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pulang. Istrinya memanggil, "Ya Ibrahim." Istrinya panggil, "Ya Ibrahim, suamiku. Suamiku." Enggak noleh. Dikejar dari belakang, "Ibrahim, suamiku." Enggak noleh. Sama sekali tidak menoleh ke belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian istrinya, Hajar alaihissalam, bertanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." "Wahai Ibrahim, wahai suamiku. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini semua?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, Allah yang memerintahkan saya." Hajar alaihissalam, istri seorang nabi, wanita salihah, wanita mukminah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, waktu itu menyatakan, "Idzan lan yudayyi'an Allah." Kalau memang itu perintah dari Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan mungkin sia-siakan kami di sini. Itu kan prinsipnya luar biasa. Nah, betul-betul perintah dari Allah subhanahu. Karena beliau seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zaman sekarang gak ada lagi yang seperti itu. Pengen ikut-ikutan seperti Nabi Ibrahim misalkan. Bawa anak sama istrinya dibawa ke hutan, alas roban sana. Tengah-tengah hutan. Ini perintah Allah mas? Ya. Wahyu sudah terputus. Jadi kalau ada orang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah itu bohong, dusta. Karena wahyu yang disampaikan untuk manusia, diangkat sebagai nabi dan rasul, itu sudah putus, selesai. Inkopo. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Adapun praktek yang bisa kita tiru dan kita teladani dari Nabi Ibrahim AS adalah, ya kita baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sekian banyak perintah, kita kerjakan. Kita baca Al-Quran, kita pelajari. Karena di sana ada sekian banyak larangan-larangan Allah yang mungkin sampai sekarang masih kita lakukan. Karena belum banyak waktu yang kita gunakan untuk mempelajari kandungan Al-Quran. Untuk praktek kita seperti apa? Ya kita baca hadis-hadis Rasulullah. Sabda-sabda beliau yang agung dan suci. Karena di dalam sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekian banyak perintah yang mungkin sampai sekarang kita belum tahu kalau itu ternyata perintah dari Nabi. Ada juga sekian banyak larangan-larangan yang sudah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saja selama ini kita anggap boleh, padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Ibrahim Alaihissalam pulang kembali ke negeri Syam. Meninggalkan anak istrinya, tapi dengan penuh keyakinan, tawakal penuh kepada Allah Subhanah, yakin dan tawakal bahwa dengan tunduk dan taat kepada perintah Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Akhirnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta supaya negeri tersebut, negeri tempat beliau meninggalkan anak istrinya, menjadi negeri yang makmur. Negeri yang dicurahkan rizki di sana. Negeri yang aman dan tentram, baladan aminan, negeri yang tentram. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berdoa, dan Allah kabulkan. Negeri yang paling aman adalah negeri Mekah, dan itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengingkari. Negeri yang paling aman, tingkat kejahatannya yang secara zahir, secara lahiriah, minim sekali. Ada. Tapi minim sekali. Nah. Hampir tidak ditemukan di sana perampokan, pencurian, penjambretan. Betul-betul aman. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang pernah diberi kesempatan Allah berangkat ke sana pasti telah menyaksikan hal ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya rahimakumullah. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Ismail alaihi salam, itu sudah bekal makanan habis, minuman pun habis. Kalau secara akal manusia tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin seorang istri dan anak dibiarkan hidup di tempat seperti itu? Pasti mati kalau hitungan manusia. Tempatnya asing, sepi, baru pertama kali itu sampai di sana. Nah, gersang, tidak ada air, sumur tidak ada. Sumber mata air pun tidak ada. Sungai tidak ada. Tapi siapapun yang tunduk taat, patuh kepada Allah, utuh dan penuh, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanah, Allah tidak akan sia-siakan dia. Seperti pernyataan istri Nabi Ibrahim, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang demikian itu perintah dari Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan kami di sini. Nah. Hajar alaihissalam melihat putranya yang masih kecil, Nabi Ismail masih kecil, menangis. Ya. Kenapa? Karena bahan makanan, bahan minuman menipis, bahkan habis. Yang dilakukan Hajar alaihissalam adalah berlari-lari kecil. antara Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, 7 kali. Safa dan Marwa itu bukit, tidak begitu tinggi, tapi sudah disebut dengan bukit, dataran naik sedikit, lari-lari kecil. Kenapa? Untuk melihat dari ketinggian, kira-kira sumber mata air itu di mana? Karena kalau posisinya datar, jarak pandangnya kan terbatas. Sebagai seorang ibu yang ingin mempertahankan hidup anaknya, Hajar alaihi salam berusaha naik ke atas bukit Safa. Pertama kali lihat di sekelilingnya enggak ada, lari turun, naik di atas bukit yang sana, bukit Marwah namanya, naik enggak ada lagi, turun lagi berusaha naik di bukit Safa. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, 7 kali itu. Dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, terus begitu. Sampai kemudian Allahu Azza wa Jal memberikan jalan keluar untuk Hajar alaihi salam, dan barokahnya sampai sekarang kita rasakan. Barokahnya sampai sekarang kita rasakan. Adanya air zam-zam. Air zam-zam. Dikeduk dengan tangan seadanya, keluar mata air. Air yang tidak pernah berhenti mengalir. Sudah ribuan tahun namanya. Debit airnya tinggi sekali. Sudah pernah dicoba menggunakan diesel penyedot air. Nah, dengan kekuatan yang besar, habis langsung muncul lagi. Subhanallah. Di sekitar daerah itu tidak ditemukan sumber mata air yang sama seperti itu. Jenis dan kualitas airnya pun luar biasa. Diteliti, diperiksa, masukkan laboratorium. Oleh scan banyak orang dan scan banyak tim. Dan hasilnya memang luar biasa. Nah, kemudian karena ada sumber mata air, orang-orang yang biasa lewat daerah tersebut melihat burung-burung itu tandanya ada air. Mereka kemudian tinggal di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Nabi Ibrahim kemudian menjenguk dan menengok dalam cerita yang panjang dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya, seterusnya, seterusnya. Sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga di zaman ini. Nah, dan yang pernah ke sana telah menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang hilang dari sekian banyak orang. Sebuah keyakinan yang penuh bahwa Allah tidak akan mensia-siakan hambanya. Ini yang hilang dari sekian banyak orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Sebuah keyakinan bahwa Allah itu tidak akan mensia-siakan. Ketika seorang hamba tunduk, taat, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan disia-siakan. Untuk sampai ke sana kita akan dihadang oleh sekian banyak bayangan-bayangan negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita cemas dan takut. Membuat kita cemas dan takut. Jangan-jangan apa iya? Masa sih? Masya Allah. Contoh yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah saya berikan contoh yang mudah, adalah praktek riba. Orang yang memulai usaha pasti diantara yang dipersiapkan adalah modal dalam bentuk dana finansial. Pasti terbentur di situ dana, modal awal, modal pokok, modal utama. cari sana, cari sini, dia sendiri gak punya. Ada tawaran modal, tapi konsepnya riba. Walaupun diganti namanya, diganti mudharabah, diganti murabahah, pakai istilah-istilah Arab, tapi tidak mengubah hakikat praktek riba itu. Ya. Kalau diistilahkan Arab kan murabahah, ya, mudharabah, yang kemudian diartikan bagi hasil. Ini bukan riba, ini bukan bunga, ini bagi hasil. Ini bagi hasil. Ini kerjasama. Itu kan cuma berkilah saja. Buktinya adalah ketika terjadi kerugian, pihak pemodal gak mau ikut menanggung rugi. Itu sudah tanda awal bahwa akadnya berkonsepkan riba. Walaupun pakai nama Islam, gak pengaruh. Dinamakan Baitul Mal wa Tamwil, gak pengaruh. Gak pengaruh, tetap riba itu namanya. Saya pinjam modal, Pak, saya butuh modal ini. Berapa? 10 juta. Misalkan. Ya sudah, nih. Ini murabahah bagi hasil. Per bulan sampean bayar ke kita sekian bagi hasilnya. Dalam perjanjian tidak ada kesepakatan. Kalau misalkan rugi, pihak lembaga keuangan itu ikut menanggung kerugian. Gak mau dia. Kalau misalkan saya sukses dalam usaha itu, dia ngambil untung. Sudah ditentukan berapa persen. Gitu. Tapi kalau usaha yang saya lakukan dan saya jalankan rugi, dia gak mau tahu, yang penting kembalikan yang 10 juta itu. Itu sudah riba namanya. Itu sudah riba namanya. Tapi zaman sekarang kalau gak riba gimana? Kan itu. Kalau gak pinjem dan kredit dengan sistem seperti itu terus dapat modal dari mana? Masya Allah. Bukankah tadi kita sudah mengerti dan memahami siapapun yang tunduk, taat, patuh kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan dia. Sebaliknya kalau dia tunduk, kalau dia tidak tunduk, dia tidak taat dengan aturan-aturan Allah, maka Allah akan hinakan dia. Waliyadzubillah. Terus bagaimana usaha? Mulailah dari yang kecil-kecil. Nah, berusahalah, carilah informasi sebanyak-banyaknya, sharing dengan teman-teman. Apa manfaatnya punya teman kalau kita tidak sharing dengan mereka? Masih banyak pilihan pekerjaan dan usaha yang bisa kita jalankan tanpa terikat dengan praktek riba seperti itu. Sudah sekian banyak saudara kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban dari praktek riba ini. Usahanya biasa sukses tanpa menggunakan uang pinjaman atau suntikan modal, itu sudah usahanya jalan bagus. Keluarganya tentrem ayem, istrinya penurut, anak-anaknya juga mudah diatur. Dengan toko kecil itu dia bisa menabung, bisa membeli ini, bisa membeli itu, nambah aset. Datang pihak bank, nawarkan, Mas, ini ada pinjaman, ini, lunak. 1 tahun sekian persen. Oh enggak. Yang namanya pegawai bank yang enggak akan mundur, wong dia tugasnya itu untuk menggaet nasabah kok. Enggak, kalau yaudah, ini aja, kita cuma sharing aja, Mas. 1 bulan penghasilannya berapa? Ya karena kita pakai uang hijab ya 3 juta, 5 juta. Itu modalnya berapa? Sekian. Nah, hitungannya gini, Mas. Udah mulai lagi dia. Nah, gitu. Kalau modal sampai yang ditambah sekian puluh juta, sekian ratus juta, itu berarti penghasilannya akan begini, begini, begini. Sementara cicilan bunganya sekian. Jadi sampean gak rugi, nanti bisa nambah lagi, nambah ini, nambah ini, nambah ini. Insya Allah. Ada seorang teman seperti itu, pedagang pupuk dia. Kiosnya kecil, tapi sudah membackup beberapa wilayah, 3 kecamatan waktu itu di backup. Jalan bagus, sudah bisa nabung, beli tanah, beli mobil, macam-macam. Akhirnya di rayu-rayu, lepas akhirnya. Pinjam berapa ratus juta untuk menaikkan modal pokoknya. Mana itu? Untuk menaikkan modal pokoknya. Kenapa? Tergoda dengan hitung-hitungan pihak bank. Pihak bank ketika memberikan tawaran gak mungkin hitungannya. Berarti nanti sampean rugi mas kalau pinjam, gak mungkin kan. Pasti kesimpulan akhirnya sampean untung. Dulunya sebulan 5 juta bisa sampai 15 juta, 20 juta. Wong cicilannya cuma sekian juta. Kan itu. Dia lupa kalau tanpa meminjam, dia gak punya tanggungan cicilan. Tapi kalau sudah pinjam, dia punya tanggungan tiap bulan nyicil. Itu yang tidak dia pikirkan. Pinjam akhirnya. Gitu. Modalnya naik. Kulakan pupuknya tambah besar. Tapi mulai sejak itu, saat itu juga. Sebelumnya ada petugas bank untuk cross check dulu. Ini kira-kira bisa nyaur gak kalau ada bapak mas. Uang saya di rumah, cashnya saya keluarkan sekarang itu lebih banyak dari yang saya pinjam. Oh iya, iya. ACC oke, uang keluar. Nah. Sejak itu kehidupan rumah, kehidupan usaha dan rumah tangganya sudah rusak. Mulai dari usahanya. Ketika pupuk yang dia kelola itu cuma dengan modal sekian ratus juta, tambah suntikan tadi, berarti pihak distributor utama meminta jaminan. Sebelumnya gak ada, karena nilainya katakan 100 juta. Kalau nilainya 100 juta, pihak distributor utama gak minta jaminan, kecil. Tapi ini dinaikkan sampai sekian ratus juta, harus ada jaminannya. Mikir buat jaminan. Syaratnya ditambah. Paham gak maksudnya nih? Yang saya sampaikan bisa dipahami? Ketika usaha pertama cuma 100 juta, ini gak ada tuntutan apa-apa. Karena bagi distributor utama 100 juta kecil. Tapi setelah dia naikkan modal utama jadi 400 juta, saya sebagai distributor utama, wah ini kalau ada apa-apa hilang ini. Kalau dia rugi, kita juga bisa rugi. Ini mas, kalau mau naikkan modal 400 juta, berarti syaratnya harus ada jaminan ini. Syaratnya tambah-tambah. Udah. Mulai mikir dulunya enggak pakai pikir seperti itu. Tiap bulan udah mulai ditelepon, cicilan. Apa yang dia lakukan? Dioplos pak pupuknya. Ini yang cerita dia sendiri sama saya. Akhirnya apa? Pupuknya dioplos, ngejar cicilan. Kalau dulu capek, toko ditutup selesai. Karena gak ada cicilan yang harus diselesaikan ya kan? Itu bagus ya. Gak ada cicilan yang harus dikejar, dia mau tutup satu bulan biasa, gak ada masalah. Tapi setelah ada cicilan yang harus dia bayar, dia mulai mikir dia, ini bayar cicilan gimana ini? Tuntutan, telepon. Yang dilakukan apa? Dioplos, Pak. Pupuk itu dioplos sama dia. Alhamdulillah orangnya udah tobat. Gak usah dilaporkan. Pernah ngoplos maksudnya. Dioplos. Yang disuruh siapa? Karyawannya. Gak mungkin dia ngoplos sama dia, bos. Dioplos. Dulu dia jual pupuk 100% murni. Dioplos, ini, dioplos. Akhirnya, karena dia nyuruh karyawan, karyawannya uangnya ditambah. Uang? Hah? Tutup mulut. Tambah uang lagi. Iya kan? Uang tutup mulut. Mulai sejak itu kalau ada petugas dari dinas datang ke tokonya, padahal dari dulu juga biasa datang. Dulu itu biasa datang udah rutin ngecek gitu. Tapi sejak mulai ngoplos, muncul rasa takut di sini. Takutnya kalau ketahuan. Kalau ada petugas datang, dia udah nyiapin amplop. Padahal petugasnya itu gak tahu kalau dia ngoplos. Cuman karena rasa takut. Takut ketahuan. Setiap ada petugas datang, kasih amplop, uang. Amplop, uang. Begitu. tambah mumet dia. Suami istri saling curiga. Kenapa? Dia sebagai suami menuduh istrinya menghabis-habiskan uang. Karena uangnya di barangnya habis, uangnya gak ada. Lah udah dipakai yang seperti-seperti itu. Dipakai tutup mulut karyawannya yang ngoplos, ditutup untuk ngasih amplop petugas dinas, yang ini-ini itu, semuanya. Uangnya kemana habis? Istrinya nuduh dia selingkuh. Istrinya nuduh dia selingkuh. Uangnya mana? Kamu pakai selingkuh ya? Ribut. Modalnya habis. Tanahnya harus dijual. Kata kawan saya ini, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika tanah itu harus dia jual ke subagennya. Dia posisi lebih tinggi, tapi harus dia jual ke subagennya. Kenapa? Dia udah gak punya uang, subagennya punya duit. Dijual. Wah, itu sedih sekali dia. Ngedol tanah ke karyawannya, istilahnya kan gitu. Sampai kemudian alhamdulillah dia sadar, dia paham, dan dia yakini bahwa sumber malapetaka itu adalah karena uang riba tadi. Dijual semua aset yang bisa dia jual, ditutup uang itu semua. Alhamdulillah sekarang normal. Sebulan yang lalu ketemu dengan saya sudah sudah senyum-senyum wes kapok, Ustaz. Dah, segini aja wes. Iya kan? Begitu masyarakat muslimin wal muslimat rahimah. Itu contoh pertama tentang riba. Nah, sekian banyak orang memulai usaha itu dengan pinjam duit ke bank. Pinjam duit ke sana, pinjam duit ke sini. Yang sistemnya riba. Yang sistemnya riba. Nah, kenapa? Karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran kalau tidak seperti itu nanti Allah tidak akan bukakan rezeki untuknya. Masya Allah. Contoh kedua, misalkan adalah orang yang kerja di lembaga yang konsepnya riba seperti itu. Setelah paham dan mengerti bahwa hukumnya haram, Allah haramkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah haramkan di dalam hadis-hadisnya, masih maju mundur. Jangan sekarang lah, saya belum siap. Saya nyari pekerjaan yang lain dulu. Nanti kalau sudah ada penggantinya baru saya tinggalkan. Masya Allah. Ini belum utuh. Ini belum penuh. Maka saya katakan di depan tadi, prinsip tadi hilang dari sekian banyak orang. Bukan dari semua orang, dari sekian banyak orang. Prinsip bahwa siapapun yang tunduk, taat, patuh kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan dia. Tidak akan mungkin Allah sia-siakan dia. Tegas keluar, saya keluar. Kenapa? Tempat kerja saya seperti ini. Prakteknya riba. Atau contoh ketiga, ada di antara kita yang usahanya itu terikat dengan sistem riba seperti itu. Mau diputus, aduh. Terus nanti piye? Tutup usahane. Modal kita kembalikan, terus gimana nanti? Itu yang saya katakan di depan tadi. Prinsip ini hilang dari sekian banyak orang. Sholat kita, sholat lima waktu dan sholat jamaah kita, seperti itu juga. Kita nomor dua kan. Bahkan kita akhirkan. Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Hanya karena sebuah kekhawatiran. Kalau keuntungan dunia kita hilang atau berkurang. Hilang atau berkurang. Contohnya sebenarnya banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akan tetapi pada intinya adalah bagaimana kita berupaya, berusaha untuk taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seutuhnya. Dengan sepenuhnya. Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang dimaksud sunnah-sunnah beliau itu adalah tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seutuhnya, sepenuhnya juga. Tanpa harus berpikir ini. Tanpa harus berpikir itu. Ada sekian banyak aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita ketahui sehingga harus dipelajari. Dan masih banyak pula aturan Allah dan tuntunan Rasulullah yang sudah kita ketahui tapi sampai sekarang masih belum kita wujudkan. Ayo kita wujudkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keyakinan dan tawakal penuh kepada Allah itu mutlak harus kita miliki. Walaupun untuk kesana perlu proses yang panjang, tapi yakin dan yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Dan Allah catat juga sebagai amalan soleh yang diterima, bukan termasuk yang tertolak. Karena alangkah ruginya ketika seorang hamba melakukan ibadah amalan soleh ternyata ditolak oleh Allah subhanahu, karena syarat diterimanya tidak terpenuhi, yaitu ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi yang lain, dan juga mengikuti dan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua syarat inilah amal ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ditolak olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.